فإن الكذب يغلي إلى القلوب. Karena ucapan dusta, perbuatan dusta, pengangkatan kepada kefajiran. Wa inna al-fujura yahdi ila an-nar. Dan berbuat fajir, fajir itu adalah mengangkatkan kepada neraka. Wa ma yazalu rajulu yakdhibu yataharru al-kadhib hatta yuktaba inda Allahi kadhaba. Ada seorang yang senantiasa dusta, berupaya melakukan mengucapkan kedusta sehingga dia pun dicatat di salah sebagai pendusta. Dia juga rakyat rahimahullah hadith yang sahih dilihatkan oleh muslim rahimahullah ta'ala kesimpulannya. Kepada Allah rahimahullah rahimahullah memerintahkan kita untuk senantiasa rajin berbuat jujur, berkata jujur, dan memperingatkan kita untuk menjauhkan diri dari kedustaan. Dan jelaskan apa yang dikatakan seorang yang jujur, dan apa kita buruk dari seorang yang dusta. Kalau dengan rahimah dan rahimahumullah, asidku, asidku itu yani muafaqah al-khabar lil-waqi'. Cocoknya apa yang disampaikan dengan kenyataan. Kalau kita katakan hari ini, hari Sabtu, ini sidq, ini jujur. Karena muafaqah apa yang kita beritakan dengan kenyataan. Kalau seorang menyatakan ini hari-hari Ahad, dusta. Karena, iya, tidak cocok, tidak sama apa yang dia beritakan dengan kenyataan. Subhanallah, rahimahumullah. Selain dengan ucapan, asidq wal kadhib juga terkait dengan perbuatan. Ada Muhammad bin Al-Taymi rahimahullah ta'ala seperti apa sesuatu bila-bila seperti apa bentuk jujur dalam perbuatan. Itu kata beliau rahimahullah ta'ala وَلْيَكُنْ لِلْإِنْسَانِ بَاطِنُهُ مُوَافِقًا لِظَاهِرِهِ. Seorang yang beramal, berbuat, iya, isi hatinya, apa yang dalam batinnya itu cocok dengan zahir, lahiriah perbuatannya. Iya, apa yang terlihat dari perbuatan dia, itu sesuai dengan apa dalam batinnya. Sehingga, ada sesuatu rahimahullah ta'ala fal-murai laysa bisadiq. Al-murai, seorang yang ria, seorang ria yang ibadahnya ingin lihat orang, dia bukan yang sadiq, bukan seorang yang jujur. Kenapa kata rahimahullah ta'ala? لأنه يظهر للناس أنه من العابدين وليس كذلك. Yang menjadi yang nampakkan kepada orang ada orang ibadah kepada Allah, nampak hati khusyuk, dipanjang-panjangkan, terlihat khusyuk, ya padahal di hatinya bukan tempat. Di hatinya dan niatan agar terlihat. Kata Syekh Ibnu Taimiyah, "Al-Mura'i," orang ria dan amalnya ya benar. Bukan hal yang salah. Kalau ada orang yang mengkhawat, wal musyriku, juga seorang berbuat syirik, seorang musyrik, lazim salih, bukan hal yang hidup. Ya, karena yudhir anna muwahhid wa laysa kadzalik. Jadi nampakkan diri kepada orang lain sebagai seorang yang muwahhid yang beribadah hanya kepada Allah padahal dia menjalankan ibadah. Ibadah kepada Allah juga kepada yang lain. Allah kata Tuhan Yumah Allah Ta'ala wal munafiq. Wal munafiq. Seorang munafiq ini tidak jadi sesuatu. Bukan dari itu. Ya, karena dia menampakkan dirinya sebagai seorang yang beriman. Ya, padahal di dalam hatinya dia beriman, berkahnya. Itu. Sidq. Selain terkait dengan ucapan, ya, juga terkait dengan perbuatan. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sedekah kejujuran bersyukur kepada Allah. Di antaranya, qalbul rahim wa rahimakumullah, sedekah itu sebab usul al-barakah, sebab datangnya barakah. Kita ingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bayyi'ani bil khiyar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang pembeli dan penjual itu memiliki khiyar. Khiyar ini kesempatan untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi malam biar apa-apa selama kedua belum berpisah. Khiyar majlis selama masa tempat tersebut belum berpisah berhak untuk melanjutkan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik sedekah wa bayyana, kalau keduanya jujur, keduanya menjelaskan apa adanya barang yang transaksikan, kalau ada kelainya diterangkan, kalau ada kekurangannya dijelaskan, jujur apa adanya, maka buka di bayi akan diberkahi transaksi tersebut. Jujur di dalam jual beli itu adalah sebab datangnya. Sebaliknya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idzaba wa katam, kalau keduanya dusta, keduanya menutup-nutupi, menyembunyikan hal aib pada barang yang tidak bersihkan, mohon barang tak dibayangkan akan dihapus, dihilangkan barang pada berjalan pada kebanyakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Di antara fadilah keutamaan itu jadi karena para ulama kita adalah asyidku manja. Jujur itu adalah jalan keselamatan. Ini berbila rahimahumullah. Diterangkan oleh para ulama kita terkait dengan hadis yang masyhur. Terkait dengan hadis Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis yang panjang yang kita sering dengar. Bagaimana kami melakukan Allah perjuangan dalam hidup dan kejujuran beliau. Beliau tidak ikut perang kami. Iya. Dan ketika Rasulullah pulang dengan penuh kejujuran, beliau, Rasulullah akan mengaku bahwa dirinya sedang dalam keadaan tidak terbunuh. Ada perang-perang munafik mereka datang berbondong-bondong kepada Rasulullah SAW, masing-masing mereka bersumpah dan menyampaikan uzur-uzur yang husna. Abu Thalib Malik radhiyallahu anhu dan dua sahabat yang lain dengan penuh kejujuran mereka bertiga mengaku dengan kejujuran kesalahan mereka tidak ada itu berjumpa. Ya, dan sampai akhirnya kita tahu bagaimana para Rasul SAW memboikot mereka berapa hari? 50 hari dulu. Ya, tapi di akhirnya wala akibatu lil muttaqin, akhir yang baik itu untuk orang bertakwa. Akhirnya warahmatullahi wabarakatuh, ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala membongkar kebusukan orang munafik ini. Turun ayat surat At-Taubah menjelaskan bagaimana kedustaan orang munafik ini dibongkar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kebukrokan mereka. Iya, dan Allah berikan taubat kepada Ka'ab Malik radhiyallahu anhu. Iya, dibalas kejujurannya dengan taubat. Ya Allah berikan dalam surat At-Taubah. Barulah rahimah rahimahullah, ya asibku manjah. Kejujuranlah yang akan menyelamatkan. Barulah rahimah rahimahullah. Itu asibku. Jujur adalah ketika berucap apa yang kita sampaikan sesuai kenyataan, ketika berbuat lahir yang nampak dari lahirnya kita, perbuatan kita itu sesuai dengan apa yang dalam kalbu kita, dalam batin kita. Ada pendusta sebaliknya. Al-Khadif adalah mukhalafah al-khabar lewat apa yang diberitakan tidak sesuai dengan nyata, apa yang disampaikan berbeda dengan hakikat sebenarnya, apa yang dilakukan oleh lahirnya berbeda dengan apa yang terdapat dalam batin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Khadir Kudusani kepada semua Khaybin Rahimahullah Kulluhu haram. Dusta itu semuanya haram. Dusta itu akan menghantarkan kepada kefakiran. Nah, kalau pertanyaan bagaimana dengan satu riwayat yang terdapat dalam hadis sahih dibolehkan dusta dalam tiga perkara. Yang pertama, ketika mengislah mendamaikan dua pihak yang berselisih. Yang kedua, di dalam peperangan. Yang ketiga, ketika seorang suami menyampaikan sesuatu kepada istrinya, istri kepada suami. Maka jawabannya kepada Bila Rahimun Rahimunullah, tadi ini ada pendapat para ulama kita. Sebagian para ulama kita menyatakan yang dimaksud khususnya di sini adalah tauriyah. Sebagian para ulama kita, saya kata sebagian dan sebagian menyatakan sirun lahirnya, sebagian menyatakan ini adalah tauriyah. Tauriyah ini dia menyampaikan sesuatu yang dipahami oleh pihak yang diajak bicara berbeda dengan apa yang dia nyatakan. Dia ingin menamaikan khususnya dengan amal. Sebagai pertama, dia datang kepada Zaid. Mungkin dia datang daripada asar sampai isya. pada asar ya korek ya ini ada apa tempat yang menang saya jumpain semua amr yang begini, begini, begini itu apa? Pada asar sampai maghrib, misal pada maghrib ganti yang dia rasa sila suka ya. Ketika dia terkabar dia bilang, amr ada apa dengan Zaid? Iya, kamar tadi pada asar sampai maghrib ada apa? Bongkar kan? Kita bilang kemarin kita datang ke rumah amr, rumah Zaid iya. Daripada maghrib sampai isya sampaikan kepada engkau ya Zaid, terima benar kan? Iya, karena dia tumpah itu pada asar dari maghrib namun pada maghrib sampai isya kita bicara sehingga kita bisa bilang ke amr bukan yang pada asarnya. Kalau cerita pada akhir, bagaimana? Namanya dong? Tawriya. Kemudian pada maghrib sampai isya sama kita kasih masukan. Datang lagi kita ke Zain. Saya kemarin ke rumah Ahmad. Ya. Dari maghrib sampai isya, majlis Masya Allah menyenangkan. Ya, bisa menerima apa yang saya sampaikan. Ini baru kita kasih masukan kepada Allah. Tawriya. Kita sudah berhasil.